Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti' illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzanallahu wa iyyakum minan nar. Alhamdulillah kita bisa kembali lagi melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Mukhtasar Sirah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang lalu kita sudah mendengarkan bagaimana kisah yakni beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan kisah Dzakara Qissah Bada'il Wahyi, penyebutan tentang kisah awal permulaan wahyu yang diturunkan oleh Nabi diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana kisah tersebut bisa dibaca atau tercantum dalam kitab Sahihain, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam sahih keduanya. Dan juga kita sebutkan bagaimana kisah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang diantara faedah yang kita sampaikan ketika itu bahwasannya wahyu yang pertama kali turun adalah surat Al-Alaq. Ketika Nabi SAW seperti kebiasaan beliau sedang bertahanus bersendirian di Gua Hira, beliau melakukan ibadah dari sisa-sisa peninggalan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau tidak senang melihat kemungkaran-kemungkaran yang ada pada kaumnya berupa kesyirikan, kemaksiatan dan yang lainnya sangat banyak. Itu terjadi pada perkara orang-orang jahiliyah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersendiri bersepi-sepi dalam rangka beribadah kepada Allah. Namun tiba-tiba beliau dikagetkan dengan datangnya malaikat lalu memeluk beliau dengan keras mengatakan apa yang dikatakan oleh Jibril, Naufal? Naam, dari surat Al-Alaq, Iqra. Baca, kata Nabi, ma ana biqori, aku enggak bisa baca. Naam. Terus diulangi seperti itu. Naam. Dan kemudian setelah ternyata ia selesai wahyu disampaikan kepada beliau, beliau bergegas turun dan pulang menuju rumah beliau. Di sana beliau minta diselimuti Naam. Beliau ketakutan, mengkhawatirkan dirinya. Dan walhasil beliau pun dibawa ke salah seorang yang dikatakan orang alim ketika itu dari kalangan ahlul kitab. Siapa namanya? Zaki. Naam, Warakah bin Naufal. Naam. Apa yang dikatakan Warakah bin Naufal, Yahya? Enggak ada di situ ya keterangannya ya. Enggak ada keterangannya. Oh iya. Enggak ada catatannya. Ilham. Zayan. Kenapa yang dikatakan Warakah bin Naufal? Nah, enggak ada catatannya. Aski ada? Enggak ada juga. Enggak ada yang punya catatan ya. Musa ada? Enggak ada. Harun? Enggak ada yang catatannya. Barangkali ada yang ingat. Sudah di pelajaran apa namanya? Sirah di kelas 4, dari kelas 4 sudah ada ini. Faros tahu. Safwan, apa yang dikatakan Warakah? Tahu. Cari ya. Nyarinya di mana ini? Ada di pelajaran di modulnya. Di modul sirahnya ada itu. Insyaallah. Nah. Yang berbahasa Indonesia pun ada. Yang antum punya. Ada. Kalau enggak bisa, belum bisa bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya juga bisa tuh dibaca. Yang kitabnya kena sita di kantor diambil aja. Entah punya siapa tuh berhari-hari. Naam, nanti dilihat situ. Ada keterangannya itu. Udah lewat juga. Kemudian ya, setelah beliau sallallahu alaihi wasallam, setelah pertemuan dengan Warakah ya, setelah itu beliau seperti biasa melakukan ibadah bersepi-sepi ya, menghabiskan sisa-sisa di malam bulan Ramadan. Kebiasaan beliau melakukan itu di malam bulan Ramadan. Diceritakan di situ ya, pada akhir-akhir Ramadan, tepatnya pada tanggal 1 Syawal, beliau di pagi hari masih waktu subuh yang gelap, enggak ada penerangan ketika itu. Enggak ada lampu, enggak ada senter. Tapi beliau berjalan sendirian karena sudah paham dengan jalan yang biasa dilalui. Tiba-tiba dikejutkan dengan suara yang memanggil. Naam. Beliau lihat ya, kanan ke kiri, ke depan ke belakang, ternyata enggak ada. Akhirnya beliau memberanikan diri untuk melihat ke atas, ternyata beliau melihat malaikat, melihat Jibril yang ngambang di antara langit dan bumi, duduk di atas kursi. Seketika itu beliau lemas terjatuh. Setelah beliau sadarkan diri, langsung pulang minta diselimuti. Baru setelah itu turun wahyu yang kedua. Surat apa Abdul Hadi? Wahyu yang kedua Al-Muzammil, Al-Mudathir. Ya ayyuhal mudathir, kum fa'andhir, wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Al-Mudathir 1-7 di situ disebutkan. Ya, na'am. Sudah? Kita lanjut. Qala rahimallah, faman fahima anna hadhihi al-awwalu ayat arsalahu Allah biha, maka siapa yang memahami bahwasannya ya ini adalah awal ayat yang Allah Subhanahu wa taala utus dengannya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ya, ayat-ayat ini. Wa arafa annahu subhanahu amarahu ayyundhiran nasa anisyirki alladhi ya'taqiduna annahu ibadatul awliya. Maka dia bisa mengerti, bisa memahami. Dia bisa mengerti dan memahami bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk memperingatkan manusia dari yang namanya kesyirikan. Diperingatkan bahaya kesyirikan, kejelekan yang ada pada syirik. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sangat membenci yang namanya kesyirikan, dosa yang paling besar. Alladzi ya'taqiduna annahu ibadatul awliya, yang mereka meyakini bahwasannya apa yang mereka lakukan itu beribadah kepada wali-wali. Liyuqarribum ilallah, agar supaya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuan mereka ya untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka ya meminta kepada wali, beribadah kepada wali. Ini yang diperingatkan yang pertama kali Nabi mengingatkan kepada manusia. Ini adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, perkara yang besar. Yang mana itu semua? Qabla indarihi an nikahi ummahatil wal banat. Sebelum Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan ya mereka dari menikahi ibu-ibu dan anak-anaknya sekalian. Yakni ya sebelum kemaksiatan-kemaksiatan yang lain, yang pertama kali yang mereka harus hindari adalah perbuatan syirik, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kemaksiatan ketika itu sangat banyak, gak terhitung jumlahnya. Ya, kezaliman, perbuatan semena-mena, ya, pencurian, kriminal, waduh, sangat banyak, gak terhitung. Namun semua itu yang pertama kali Allah subhanahu wa ta'ala ingatkan agar nabinya sallallahu alaihi wasallam ya memperingatkan dari yang namanya kesyirikan. Minum minuman keras belum lagi dilarang. Nah, perbuatan maksiat yang lain gak dilarang, belum lagi kesyirikan yang pertama kali. Naam. Wa arafa anna qawlahu ta'ala wa rabbaka fakabbir, dan engkau bisa faham bahwasannya firman Allah subhanahu wa ta'ala wa rabbaka fakabbir, maka Rabbmu agungkanlah, amrun bitauhidi qabla al-amri bis salati wa ghairiha. yakni perintah untuk mentauhidkan Allah sebelum perintah untuk mengerjakan sholat, ibadah-ibadah yang lainnya. Nah, sholat ya merupakan ibadah yang mulia, menempati ya kedudukan yang kedua setelah apa? Syahadat, baru sholat. Sholat adalah ibadah yang membedakan antara seorang muslim dengan seorang kafir. Sholat adalah ibadah yang Allah Subhanahu wa taala langsung perintahkan nabinya sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dimi'rajkan, diangkat ke langit langsung, tidak pakai perantara. Dalam keadaan seperti itu ya, salat ibadah yang agung, yang mulia, tapi belum diperintahkan. Yang pertama kali adalah ya tauhid dulu. Kenapa? Kalau seorang melakukan ibadah sholat tapi ternyata dia tidak mentauhidkan Allah, dia menyekutukan Allah, ibadahnya sia-sia, haba mansuro, seperti debu, nggak ada ya, nggak ada manfaat dan gunanya. Kalau dia melakukan kesyirikan kepada Allah, maka ya sebelum itu semua yang paling utama. Ini menunjukkan bahwasannya dosa syirik menempati ya posisi pertama. Ya, dosa yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala benci, Allah enggak suka, Allah murka terhadap perbuatan syirik. Tauhid adalah perkara yang utama, yang pertama kali yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan atas manusia, atas umat ini sebelum melakukan ibadah-ibadah yang lain. Benarkan dulu tauhidnya, luruskan dulu tauhidnya. Nah, kemudian wa'arafa qadra syirki indallah wa qadra tauhid, maka ya engkau dapat mengetahui, kamu bisa tahu kedudukan syirik di sisi Allah dan kedudukan tauhid di sisi Allah. Kedudukannya ya, syirik adalah dosa yang paling besar. Dosa yang paling besar nomor satu adalah apa? Syirik. Kamu bisa ketahui dari apa yang kisah yang kita baca ini. Dan tauhid ya merupakan kedudukan yang paling tinggi yang Allah wajibkan atas hamba ini. Bagaimana kadar tauhid tersebut? Falamma anzara sallallahu alaihi wasallam nasa istahabba lahu qalil, istajaba lahu qalil. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan manusia, diingatkan manusia ya tentang permasalahan kesyirikan, dosa yang besar, ternyata yang menerima itu istajabalahu qalil, sedikit yang nerima, enggak semuanya nerima. Wa amma aktsaru falam yattabi'u wa lam yunkiru, adapun kebanyakan mereka tidak mengikutinya tapi juga enggak mau ingkarin. Nah, kebanyakannya. Hanya sedikit saja. Nah, kebanyakan mereka seperti ini. Hatta bada'ahum bitanfiri an dinihim wa bayanin naqaisi wa aibi alihatihim. Sampai kemudian ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka untuk meninggalkan, menanggalkan, melepaskan ya keyakinan-keyakinan mereka, agama yang mereka selama ini anut, dan menjelaskan, menerangkan akan hakikat kebobrokan agama mereka dan jeleknya, rendahnya ilah-ilah mereka. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mulai menjelaskan ya bahwasannya agama yang kalian anut, keyakinan yang kalian anut, ilah yang kalian yakini, percayai, kalian mintai adalah sesuatu yang rendah, bobrok, jelek. Nah, enggak pantas. Nah, apa yang mereka lakukan? Bagaimana respon mereka ketika melihat itu semua? Responnya apa? Itu ada dilihat. Fashtaddat aduwatuhum lahu waliman tabi'ah. Dapat? Fashtaddat aduwatuhum, mulai mereka ya sangat marah, enggak senang, memusuhi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan liman tabi'ahu, orang-orang yang mengikuti Nabi. Mulai orang-orang yang mengikuti Nabi dimusuhi, Nabi dimusuhi. Pada awalnya ketika diterangkan ya jangan beribadah kepada patung-patung ini ya, beribadahlah kepada Allah, itu mereka ya ada yang ikut sebagian kecil, tapi sebagian besar enggak mengingkarin. Nah, namun ketika dijelaskan ya, mulai dijelaskan, baru disinilah awal dari permusuhan mereka. Dan ini terus berlaku sampai yaumul kiamah. Permusuhan itu antara orang yang mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan pelaku kesyirikan terus. Nah, tidak akan sejalan. Dan wa'adzabahum adaban syadidan, mereka pun menyiksa orang-orang yang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, orang-orang yang lemah, dengan ya siksaan, gangguan. Wa aradu ayyaf tinuhum an dinihim, mereka mau memberikan fitnah terhadap agama mereka. Faman fahima hadza, maka siapa yang faham tentang permasalahan ini, arafa annal Islam, dia akan faham, akan mengetahui bahwasannya Islam ini, agama yang kita anut ini, agama Islam, la yastakimu illa bil adawati liman tarakahu wa aibi dinihim. Islam ini enggak akan tegak. Enggak akan tegak Islam ini dengan sempurna kecuali ya memusuhi orang-orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, tidak mau tunduk kepada Islam yang benar, yang lurus, yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ya menganggap bahwasannya keyakinan kesyirikan adalah keyakinan yang rusak, yang bobrok. Wa illa law kana liulaika mu'adzibina ruhsatun lafa'alu. Kalau tidak demikian ya, niscaya orang-orang yang mereka sahabat-sahabat yang disiksa tadi ya, kalau tidak menjelaskan bahwasannya agama kesyirikan, agamanya orang-orang musyrik adalah agama yang jelek, agama yang bobrok, agama yang rusak, tidak dijelaskan seperti itu, maka niscaya mereka dapat rusuh keringanan. Tapi ya, agama ini tegak, Islam ini tegak dengan membenci, memusuhi orang-orang yang tidak mau tunduk dengan Islam yang dibawa, didakwahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimallahu wa jaro bainahu wa bainahum ma yaqulu wasfuhu wa qassallahu subhanahu ba'duhu fi kitabihi. Dan terjadilah ya, terjadilah apa yang terjadi antara ya mereka dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kejadian yang sangat-sangat ya panjang kejadiannya, sehingga dikisahkan di sini dengan kisah yang sangat panjang, dan sebagiannya ya disebutkan di dalam kitabullah. Di antara kisah-kisah yang bisa diambil di sini, wa min ashhari dzalika, dan yang masyhur dari yang demikian itu ya, kisatu ammihi Abi Thalib lamma hammahu binafsihi wa malihi wa iyalihi wa ashiratihi. Ketika ya, yakni kisahnya Abi Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana pamannya Nabi Abu Thalib ya, lamma hammahu, yang mana Abu Thalib ini menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, penjagaannya binafsihi, dengan jiwa raganya, wa malihi hartanya, wa iyalihi wa ashiratihi kerabatnya, keluarganya, semua dia usahakan, upayakan untuk jagai Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjaga Nabi dan melindungi apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qasa fi dzalika syada'idal 'azimah, dan Abu Thalib ini rela ya, itu semua dia lakukan rela, walaupun dia mendapatkan ya gangguan yang besar, rela Abu Thalib. Wa sabara 'alaiha, dan bahkan dia sabarnya Abu Thalib, sabar dia Abu Thalib. Wa ma dzalika kana musaddiqan lahu, dan bersama itu pula Abu Thalib juga membenarkan dari dakwah Nabi, apa yang didakwahkan Nabi itu dibenarkan. Betul ini ajaran Islam yang benar ini ya. Ini Islam yang betul itu seperti ini. Naam. Madihan lidinihi, dan juga memuji agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muhibban limanittaba'ahu, dan mencintai orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muaddian liman adahu, dan ikut ya memusuhi siapa yang dimusuhi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Abu Thalib juga ikut memusuhi orang-orang yang memusuhi Nabi. Dan lakin lam yadkhul fihi, tapi Abu Thalib enggak mau masuk ke dalam agama yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibawa oleh keponakannya ini. Enggak mau masuk. Padahal ya, lihat perjuangan Abu Thalib dari ya jiwanya. Apalagi hartanya, keluarganya, bahkan dia rela ya untuk dikucilkan, dia rela ya merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia juga sabar. Nah, dia juga mencintai. Dia tahu ini agama yang benar. Nah, tahu. Tapi dia nggak mau masuk. Nggak mau masuk. Apa alasannya? Apa alasannya? Dilihat situ. Alasannya wa tadhara an dzalika bi annahu la yarda bi masabbati abaihi. Naam. Karena alasan yang ya klasik alasannya. Dia enggak rela, alasannya enggak rela, enggak ridha terhadap ya agama nenek moyangnya. Kalau ini dikatakan ya rendah. Nah, enggak rela kalau nenek moyangnya itu dibawa-bawa, itu enggak rela mereka. Ini aja alasannya. Nah, seandainya dia ya mau masuk ke dalam ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan meyakini sebagaimana yang diyakini, yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, niscaya mereka, beliau atau niscaya Abu Thalib ini menjadi orang yang beruntung kehidupannya ya di dunia sebelum nanti di akhirat. Tapi karena satu kondisi keadaan ini, karena enggak rela saja, karena enggak ridho, nah, menyebabkan ya seperti itu. Walau la dzalik lattaba'ahu. Andai kata tidak demikian, tidak seperti itu, pasti Abu Thalib akan ikut. Nah. Apa tadi alasannya, Fari? Kalau enggak seperti itu, pasti Abu Thalib akan ikut. Iya, na'am. Ya, seperti itu. Walamma mata ketika dia mati, wa arada Nabi sallallahu alaihi wasallam istighfar lahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menginginkan memintakan ampun kepada Abu Thalib. Kenapa? Karena ya begitu perjuangannya, besar perjuangannya Abu Thalib dalam mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dukungannya luar biasa, bukan sekedar hanya jiwanya, dia rela ya kedudukannya, dia rela dikucilkan juga oleh kaumnya. Nah, maka ternyata dia tidak mau masuk ke agama yang dibawa oleh Nabi sampai matinya. Sampai matinya. Tadi sebagaimana alasannya ya yang belum dijawab tadi ya. Naam. Namun dalam keadaan seperti itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menginginkan ya memohonkan ampun untuk Abu Thalib, sehingga anzalallah alaih, Allah turunkan ayatnya berkenaan dengan kisah ini, berkenaan dengan apa yang diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka nalin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikin. Maka nalin nabi, enggak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang yang beriman ayastaghfiru, untuk memintakan ampun, lil musyrikin, kepada orang yang melakukan perbuatan syirik, kepada orang-orang musyrik, walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, walaupun mereka itu ya ulul qurba, kerabat terdekat, jalur kekerabatannya dekat. Enggak boleh. Allah larang yang demikian ini. Mim ba'di ma tabayyana lahum, setelah jelas bagi mereka annahum ashabul jahim, ya bahwasannya mereka ini ashabul jahim, penduduk neraka. Sudah jelas ya kondisinya. Enggak boleh memintakan ampun. Padahal ya dalam kondisi status ya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai keponakannya, keponakan Abu Thalib. Tapi ya tidak berpengaruh. Nah, jangan mentang-mentang ya ini garis keturunannya dekat terus kemudian ya bebas melakukan ini dan itu. Lah, lihat kisah Abu Thalib. Ya. Lihat perjuangan Abu Thalib. Maka beliau rahimahullah kemudian melanjutkan, fayalaha min ibratin ma abainaha wa min idatin ma ablagha wa min bayani ma awdahahu lima yadunnu kathirum mimman yadda'iyat tiba'il haqqi fi man ahabbal haqqa wa ahlahu min ghairi tiba'il haq li ajli ghardi min aghradi dunya. Lihat betapa pelajaran yang jelas ini, pelajaran yang gamblang, tidak tersamarkan lagi, nasihat yang mendalam, penjelasan yang gamblang. Lima yadunnu katiru mimman yadda'iyat tiba'il haq, bagi orang-orang yang mengaku mengikuti al-haq. Kemudian dia juga cinta kepada al-haq dan ahlil haq. Pelajaran yang jelas, nasihat yang gamblang, bagi orang-orang yang mengaku-ngaku ya mengikuti al-haq. Dia juga cinta kepada kebenaran al-haq. Dia juga cinta kepada ahlul haq. Min ghairi tiba'il haq. Tapi dia enggak mau ikut kebenaran. Udah tahu benar. Ya saya tahu apa yang kamu sampaikan itu benar. Ya tahu. Tapi nanti saya bagaimana? Nah. Saya bagaimana? Ya ini li ajli ghardi min aghradi dunya, karena tujuan dari tujuan-tujuan dunia. Ya kalau saya ikut apa yang kamu sampaikan tadi, yang kamu ajarkan tadi, nanti saya makan apa? Saya kerjanya bagaimana? Saya nanti dikucilkan. Saya tahu al-haq, cuman ya berat rasanya. Naam. Lihat, karena tujuan dari tujuan dunia, dia tahu kebenaran tapi tidak mau ngikutin. Kondisi orang seperti ini ya kondisinya lebih parah lagi. Nah, lihat Abu Thalib ya, Abu Thalib tadi bukan sekedar dia tahu kebenaran, tahu al-haq, tapi dia bahkan menolong membantu Nabi ya, menolong membantu Nabi dengan apanya, jiwanya, raganya, dengan apa lagi? Dia rela bersabar terhadap cemoohan orang lain, cemoohan kaumnya. Dia keluarkan hartanya, dia kerahkan kaumnya, keluarganya. Lihat, itu pun dalam kondisi seperti itu, ya, karena dia tidak mau ikut mengikuti al-haq tadi, kebenaran tadi, maka akhir dari kehidupannya adalah kesengsaraan. Lah bagaimana dengan orang cuman ngaku-ngaku, ya saya tahu al-haq, saya tahu ngerti itu al-haq, itu benar, itu agama yang kamu ajarkan itu benar, tapi saya bagaimana? Gak ada usaha dan usahanya itu enggak ada. Nah, kalau Abu Thalib sudah kelihatan tadi kan, usaha dia memang seperti itu. Nah, pengorbanan dia sudah kelihatan pengorbanannya untuk dakwahnya Nabi. Ini cuma ngaku-ngaku. Yang dia takutin, ya dihantuin, tahu hantu ya. Hantu kan sesuatu yang mengerikan ya. Dihantuin nanti dari perkara dunianya, serem ya. Biasanya orang-orang yang nggak berani ke hamam ini karena takut hantu apa takut apa. Nanti sesuatu yang menyeramkan nanti kalau kamu ke hamam ini seperti ini seperti ini. Nah, orang-orang yang mengikuti al-haq tadi, ya dihantuin, yang mengaku-ngaku tadi dihantuin. Hantunya apa? Hantu dunia. Hantu dunia. Nanti saya kalau seperti ini beda sendiri sama teman-teman. Waduh, saya dikucilkan lah. Gimana masa saya harus seperti ini? Ya saya tahu, ngerti lah itu. Ya paham, saya paham. Karena pelajaran sudah didapat setiap hari. Saya belajar nih. Saya belajar di pondok ini. Nasihat sudah sampai. Tapi kalau rasanya belum kuat saya. Ya, dihantuin seperti itu. Nanti saya dikucilkan sama teman-teman. Waduh. Nanti saya enggak bisa dapat pekerjaan. Ngelamar kerja sana sini enggak bisa. Saya kalau enggak kerja mau makan apa? Dan seterusnya. Ini hantu dunia ini. Nah, wallah taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini karena sudah adzan Isya. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.